Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa sab'a fa atba'ahu shihabun mubin. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيطان من كل شيء موزون وجعلناها لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال المفسر رحمه الله يقول تعالى مبينا كمال اقتداره ورحمته بخلقه. الله سبحانه وتعالى berfirman menjelaskan kesempurnaan kekuatan Allah, rahmat Allah, kemampuan Allah terhadap makhluknya, terhadap ciptaan Allah. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja, sungguh kami telah menciptakan di langit bintang-bintang, al-buruj, nujuman, kal-abraj, wal-a'lam al-idham yuhtada biha fi zulumatil bar wal bahar. Bintang-bintang seperti burj, menara yang menjulang ke atas, tanda yang sangat besar yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia di kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Wa zayyanaha lin-nadhirin, dan kami hiasi bagi mereka-mereka yang melihatnya. Fa inna laula nujum lama kanat lis-sama hadzal manzar al-bahi wal hayya al-ajiba. Karena sesungguhnya kalau bukan karena bintang-bintang yang ada di langit, lama kana lis-sama hadzal manzar al-bahi wal bahiya wal hayya, maka tidak akan bisa, tidak akan mungkin di langit nampak, terlihat pemandangan yang sangat indah ini, yang sangat menakjubkan. Wa hadza mimma yad'un nadhirin ila ta'ammul fiha, sehingga bagi orang-orang yang melihatnya harus memperhatikan, memperhatikan dan melihat pada peristiwa tersebut. Wa nadhar fi ma'aniha, dan melihat makna-maknanya. Wal istidlal bi 'ala bariha, ini menunjukkan itu semua ada yang menciptakan. Enggak mungkin terjadi begitu saja. Enggak mungkin bintang-bintang yang banyak di langit yang menghiasi langit itu tidak ada penciptanya, enggak mungkin, pasti ada penciptanya. Sehingga itu semua dalil bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah, menyembahlah, bersyukurlah, beribadahlah hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Karena dialah Allah yang telah menciptakan bintang, langit dan bumi, matahari dan bulan beserta isinya seluruhnya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.